Bolehkah menceritakan diri sendiri untuk diambil ibrahnya? Ya, kembangkan dari tadi faedah jawaz zikri kisah lil ibrah. Kalau yang diceritakan diri sendiri, apakah diperbolehkan? Yajuz, diperbolehkan bisyarat, dengan syarat amina minal ujub. Ya, aman dari ujub. Bismillahirrahmanirrahim. Azani Allah wa iyyakum. Innamal a'mal binniyat. Ya, innamal a'mal binniyat. Ya, kalau menceritakan apa pengalaman-pengalaman pribadi, misalkan saya dulu belajarnya begini-begini, saya dulu kalau belajar nahwu ya sering bekam kepala, sering enggak paham. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit paham. Ya, untuk baca kitab terjemah bolehlah. Ya, i'rab bisa diadu misalkan. Misalkan kan di sini nazani Allahu wa iyyakum. Ya, untuk Alfiyah ibn Malik masih ingatlah insyaallah. Ya. Mungkin satu kali bacalah. Insyaallah udah ingat lagi. Misalkan, ya. Terus Qatrunada, Sumur Zahab, Tanimah, ya, apalagi Jurmia, Shanwicat. Ya, itu saya kalau lagi ngelindur, ya itu bacaannya. Kalau ngikau dalam tidur, ya itu. Ya. Ketika ngikau, Al-Kalamu huwa lahzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalatha. Mana ya? Ngikaunya ya. Ajaib. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Saya kalau kaget, keluarnya Alfiyah. Nah, kalau tidak ada niatan ujub membanggakan diri, labas, tidak masalah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi kalau ada indikasi-indikasi atau rentan, rawan, jatuh dalam sikap ujub, maka ahsan dihindari. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum.